Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya insya Allah kita akan teruskan pembahasan kita di pembahasan tentang masalah ketauhidan. Sekarang kita masuk di bab yang ke-52 di halaman 182, yaitu bab yang menjelaskan tentang larangan mengucapkan assalamu alallah. Assalamu alallah. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna idza qulna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalat, qulna assalamu 'ala Allah min ibadihi, assalamu 'ala fulan wa fulan." فقال نبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. Ibnu Mas'ud beliau menceritakan bahwasanya tatkala kami dulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dalam doa tahiyat membaca doa assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, ataupun bahasa kita, semoga Allah senantiasa diberi keselamatan. Kemudian assalamu ala fulan wa fulan, dan keselamatan atas fulan dan fulan, yang mendoakan seseorang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat Nabi mendengar bacaan yang dibaca oleh sahabat ini, Nabi bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, jangan sekali-kali kalian mengucapkan keselamatan atas Allah. Fa inna Allah huwa salam, karena Allah lah yang pemberi keselamatan. Ya, Allah lah pemberi keselamatan. Ya. Jadi hadis ini merupakan hadis yang menceritakan tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Ibnu Mas'ud dan para sahabat secara umum. Ya. Disebutkan tatkala kami salat bersama Nabi, maka yang pertama salat ini adalah salat wajib. Ya, salat wajib. Karena mayoritas yang dilakukan oleh Rasulullah salat secara berjamaah adalah salat wajib. Ya. Adapun salat sunnah mayoritas adalah dilakukan di rumahnya beliau sendiri. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salatul 'abdi fi baitihi ilal maktubah. Ya. Sebaik-baik salat yang dilakukan seorang hamba adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Ya. Maka pada satu hadis ini mengatakan kami dulu saat sholat bersama Nabi, maka ini adalah sholat wajib. Ya. Kemudian di dalam doa tahiyat itu sahabat mengucapkan assalamu alallah min ibadihi. Ya. Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Nah, kata assalam sendiri itu ada beberapa makna. Di antaranya assalam artinya adalah ya ucapan salam seperti kita. Titip salam ya kepada fulan. Titip salam kepada bapakmu, titip salam kepada keluargamu. Ya, salam di sini adalah ucapan salam. Dalam bahasa Arab, assalam ini adalah at-tahiyat. Ya, at-tahiyah. Itu ucapan salam seperti yang biasa kita lakukan. Yang kedua, assalam itu adalah ismun min asma'illah. Assalam itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna, yaitu assalam. Ya, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian yang ketiga, assalam sendiri artinya adalah salamatu minan naqs. Ya. Assalamah artinya ataupun assalam artinya adalah tidak ada kekurangan ya kepada ya sesuatu tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah memiliki nama assalam, artinya Allah itu tidak memiliki kekurangan. Ya. Berbeda dengan manusia. Manusia banyak kekurangan sehingga manusia butuh keselamatan. Ya, maka pada saat kita mengucapkan misalkan assalamu ala, misalkan assalamualaikum, ya, kita doakan semoga keselamatan atas kalian. Kenapa? Karena manusia butuh itu. Ya. Mengingat apa? Begitu banyaknya kekurangan-kekurangan pada diri manusia. Nah, adapun Allah sendiri adalah memiliki nama As-Salam, artinya Allah yang memberikan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha suci dari berbagai kekurangan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah adalah Al-Ghani, Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan. Allah adalah sempurna. Ya, sempurna di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya. Maka pada saat seseorang mengatakan semoga keselamatan atas Allah, ini secara tidak langsung orang itu mengklaim kalau Allah itu butuh keselamatan. Allah itu ada kekurangannya. Nah, maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang tidak layak diucapkan atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adapun keselamatan itu adalah milik hamba-hambanya. Yang membutuhkan keselamatan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti malaikat juga butuh para nabi, para rasul-rasul. Ya. Maka misalkan malaikat juga butuh keselamatan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam, kemudian Jibril mengucapkan salam, nitip salam buat Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dikatakan ya Khadijah, Jibril mengucapkan salam untuk Anda, untukmu. Ya, maka Khadijah mengatakan assalamu ala Jibril, ya, keselamatan juga atas Jibril alaihi salam. Ya, maka malaikat juga butuh keselamatan. Karena apa? Malaikat adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga para nabi, ya, kita doakan alaihi salam, ya, semoga senantiasa mendapatkan keselamatan. Walaupun jelas mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam batasan mereka adalah makhluk, maka merekalah yang membutuhkan keselamatan. Ya. Jadi makhluk itu membutuhkan keselamatan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan keselamatan karena tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa melukai, menodai, mengurangi derajat ataupun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalkan di dalam hadis lau awwalakum wa akhirakum, ya, seandainya yang terpertama dan yang terakhir dari kalian istama'a ala qalbin wahidin, ya, bersatu padu pada hati yang satu untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk bermaksiat kepada Allah, Allah mengatakan la yankus min mulki syai'a. Disebutkan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk bermaksiat kepada Allah, maksiat yang dilakukan hamba itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna di situ. Ya. Maka dengan ini pula kita memahami bahwasanya kita diharamkan mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau Allah itu memiliki kekurangan. Ya. Ini baik dalam ucapan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Seperti orang mengatakan, ya Allah, kenapa Allah tidak mendengar doaku? Ini adalah ungkapan yang tidak benar. Kenapa? Karena Allah selalu mendengar. Ya. Tidak ada satupun yang ada di jagat raya ini kecuali itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun juga orang hampir sama dia mengatakan, kenapa Allah tidak pernah melihat keadaanku? Ya, Allah selalu melihat. Ya. Maka ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan yang tidak sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu ada kekurangan. Ya. Maka seluruh ucapan-ucapan yang menunjukkan Allah memiliki kekurangan, maka ucapan ini adalah diharamkan. Ucapan ini tidak diperbolehkan. Ya. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kekurangan itu pasti juga diharamkan. Contoh perbuatan apa? Contoh perbuatan berkeluh kesah dengan takdir itu dosa besar. Termasuk orang tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, orang berputus asa dari rahmat Allah. Itu dosa-dosa itu. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan seperti ini menggambarkan keyakinannya bahwasanya Allah itu ada kekurangan-kekurangan di situ. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya, Allah yang Maha tinggi, yang Maha sempurna dan tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Sehingga tidak layak bagi manusia mengucapkan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ucapan ataupun keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan di situ. Nah, maka biasanya kalau ada hal-hal seperti ini, kita dianjurkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari apa-apa yang telah diucapkan oleh manusia ataupun dilakukan oleh hamba-hambanya di situ. Ya. Kemudian adapun assalamu ala fulan wa fulan, ucapan semoga keselamatan atas fulan dan fulan di dalam salam ini tidak dilarang oleh Rasulullah. Jadi Ibnu Mas'ud ini kan menceritakan kalau dulu orang itu mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya ini. Kemudian assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan juga untuk si fulan si fulan. Ucapan ini adalah tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bolehnya kita mendoakan nama-nama seseorang dalam bacaan tahiyat ataupun dalam salat kita. Jadi kita misalkan mendoakan tadi misalkan assalamu ala fulan, ya disebutkan namanya siapa siapa, semoga Allah berikan keselamatan, Allah berikan rahmat, Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya, disebutkan nama fulan, maka ini sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang karena yang dilarang cuman la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucapkan keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka boleh saja ya kita menyebutkan di dalam doa-doa salat kita ya, menyebutkan nama-nama orang-orang yang kita doakan, dan ini adalah tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan alasan ya, kenapa tidak boleh mengucapkan keselamatan atas Allah? Kemudian Nabi jelaskan fa innallahu wassalam, karena Allah lah yang memberikan keselamatan itu. Jadi Allah tidak butuh keselamatan. Karena Allah sendiri selalu selamat, tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari hadis ini kita dapat memahami bahwasanya Islam itu adalah solutif. Ya. Islam itu pada saat melarang sesuatu kemudian menunjukkan jalan keluar. Ya. Maka segala perbuatan, kekeliruan, kesalahan dalam kehidupan manusia pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Dan Islam pasti memberikan solusi terhadap permasalahan manusia. Maka kita lihat di dalam ayat ataupun di dalam hadis-hadis, pada saat Allah ataupun Rasulnya melarang dari sesuatu, pasti Allah dan Rasulnya berikan solusi. Allah mengharamkan riba, Allah membolehkan jual beli. Ya. Ini banyak sekali dalam hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal tersebut. Begitu juga di dalam kehidupan kita, karena agama ini adalah nasihat, kewajiban kita untuk saling mengingatkan, maka sebaiknya juga pada saat kita mengingatkan saudara-saudara kita, diusahakan kita juga memberikan solusi dari masalah yang kita jelaskan di situ. Sehingga agama ini merupakan agama yang solutif, yang kemudian memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia di situ. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bab ini ada 5 kandungan bab. Yang pertama adalah pengertian assalam. Ya, pengertian assalam tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, assalam adalah bentuk ucapan selamat, ya, semoga keselamatan atas fulan dan fulan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ucapan selamat seperti ini tidaklah tepat kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tepat Allah ucapkan salam. Ya. Lalu apa yang diucapkan oleh manusia? Yang diucapkan manusia adalah tasbih, tahlil, takbir, ya. Kemudian juga ucapan-ucapan yang menunjukkan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat adalah alasan larangan di dalam masalah ini. Larangannya jelas karena Allah sendiri yang memberikan keselamatan itu. Kemudian yang kelima adalah Rasulullah telah mengajarkan bentuk penghormatan yang tepat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Allah seperti dalam bacaan tahiyat kita, yaitu apa? At-tahiyatu lillah. Jadi at-tahiyatu lillah Inilah ucapan yang dibolehkan bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan assalamu alallah min ibadi. Nah. Inilah bab yang ke-52, bab yang cukup singkat. Intinya adalah kewajiban kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh ataupun diyakini diucapkan oleh manusia. Allah adalah maha sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun pada zat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita teruskan di bab ke-53, yaitu adalah bab yang menjelaskan tentang ucapan ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya, jadi ini termasuk larangan, ya. Larangan orang berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku jika Engkau kehendaki. Ya. Maka contoh di dalam bab ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, kemudian liya'zimal mas'alata fa inna Allaha la muqriha lahu. Nabi bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan ya Allah ampuni aku jika Engkau kehendaki atau jika Engkau mau, ya, ataupun ya Allah rahmatilah aku, kasih sayangilah aku jika Engkau kehendaki ataupun Engkau mau. Jangan sekali-kali mengucapkan itu. Tetapi apa? Liya'zimil mas'alah, hendaknya engkau bersungguh-sungguh pada saat meminta. Ya. Pada saat kita meminta kepada Allah, mintalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Fa innallaha la muqriha lahu. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, di sini sebutkan tidak ada sesuatu yang bisa memaksa untuk melakukan sesuatu. Jadi ini yang pertama. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan ya Allah ampuni aku jika Engkau kehendaki? Maka ini ada beberapa alasan, ya. Yang pertama menunjukkan orang ini memohon tetapi dia tidak sungguh-sungguh dari dalam dia meminta. Ya, orang berdoa kok enggak sungguh-sungguh. Ya, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu kita ingatkan, ya, daripada kita banyak berdoa, selalu berdoa tapi doanya juga tidak pernah sungguh-sungguh, itu akan kelihatan hasilnya walaupun kita jarang berdoa tapi sekali berdoa itu sungguh-sungguh. Tentu yang paling utama adalah sebanyak mungkin kita berdoa, tetapi juga setiap berdoa kita sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita memang membutuhkan itu. Maka di dalam hadis juga Nabi SAW beliau bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima doa dari seorang hamba yang berdoa dengan hati yang khoflatinlah, yaitu doa dari hati yang lalai. Ya. Itu adalah orang-orang yang berdoa cuma dari lisan tetapi hatinya tidak ikut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan orang itu tidak bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alasan kedua, orang berdoa seperti ini menunjukkan dia itu tidak begitu butuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwa dia tidak begitu membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba kecuali dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berdoa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ataupun doa-doa yang lain menunjukkan butuhnya kita akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau manusia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka tentu ya manusia tidak akan pernah selamat. Mengingat apa? Mengingat begitu banyak kekurangan, kesalahan, khilaf yang pernah dilakukan, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya. Jadi ini yang pertama adalah tadi tidak menunjukkan dia adalah tidak sungguh-sungguh, yang kedua adalah menunjukkan dia tidak begitu butuh dengan apa yang dia minta yaitu berupa ampunan dari Allah, ataupun yang ketiga, ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, seperti dalam hadis ini disebutkan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipaksa. Ya, seakan-akan Allah itu bisa dipaksa. Seakan-akan Allah itu menurut, ya, dengan makhluknya. Nah, jadi Allah itu diatur, ya Allah, engkau, jika Engkau kehendaki maka ampuni. Kalau enggak ya enggak apa-apa sudah. Nah, ini kan menunjukkan orang itu tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfirli artinya adalah ya Allah ampuni, dari kata mighfar artinya adalah tutupi, ya Allah tutupilah segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Ya. Ada juga ada Allahummarhamni, ya Allah rahmati saya. Ya. Rahmati saya Allah Subhanahu wa taala artinya adalah ya berikan petunjuk, ya, agar bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Berikan petunjuk agar kita mendapatkan keselamatan-keselamatan di masa yang akan datang. Ya, maka kalau hadis ini digabungkan Allahumma firli kemudian warhamni, nah maka dua doa ini adalah saling melengkapi satu sama lain. Ya, Allahumma firli artinya Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahumma arhamni adalah kita memohon kepada Allah agar masa depan kita ya diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdoa Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah saya, ataupun ya Allahumma arham fulan wa fulan, ataupun ya fulana, ya Allah ampunilah fulan dan fulana, kalau kita doakan seperti ini, maka masuk di dalamnya juga adalah ya Allah ampuni dia. Jadi kalau kita mendoakan semoga Allah merahmatimu, ya maka kalau dengan rahmat Allah ini maksudnya juga adalah Allah mengampuni dosa-dosamu dan memberikan petunjuk kepada masa depanmu. Ya. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri Allahumma firli warhamni, maka Allahumma firli artinya adalah kita mohon ampunan dosa-dosa yang akan datang, warhamni adalah Allah semoga memberikan petunjuk masa yang akan datang di situ. Nah. Begitu juga di sini Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika Engkau kehendaki. Ya Allah jika Engkau mau. Nah. Maka ini adalah doa yang di antara doa yang pasti tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena doa-doa dari orang-orang yang tidak membutuhkan. Maka di dalam hadis juga Nabi SAW beliau bersabda, berdoalah kepada Allah apa dengan hati penuh keyakinan bahwa doamu dikabulkan. Ya. Jadi kalau kita berdoa kita harus yakin, dalam keadaan yakin pasti Allah kabulkan. Ya. Jadi doa kita pada saat kita panjatkan secara sungguh-sungguh dan kita betul-betul merasa butuh akan apa yang kita mintakan kepada Allah, pasti doa itu dikabulkan. Cuman apa? Sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kadang ini yang tidak disadari oleh manusia. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat, memberikan nikmat itu bukan hanya sekedar memberi. Tapi kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi itu juga dengan porsi yang tepat dan waktu yang tepat. Ya. Itulah rahmat ya yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Sekarang misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita paksa Allah, ya Allah, saya memohon ini semoga besok dapat, ya. Semoga Engkau kabulkan secepatnya. Nah, ini tidak baik dan termasuk adab di dalam adab berdoa yang tidak diperbolehkan adalah tadi. Kita meminta tetapi dengan tergesa-gesa, apalagi menentukan waktu. Seakan-akan kita bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak mungkin akan dikabulkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu kadang memberikan nikmat itu juga di waktu yang tepat yang dimiliki oleh manusia itu. Kita jujur saja, misalkan kadang kita berdoa, kemudian kita coba koreksi, kita renungkan apa yang kita panjatkan kepada Allah, ternyata semuanya benar. Kadang Allah belum berikan. Kenapa? Karena waktunya tidak tepat. Ya. Misalkan orang diberikan nikmat, dia dapat rezeki panggilan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia kemudian diundang dapat panggilan haji ataupun umrah. Tapi qadarullah pas panggilan itu dalam keadaan kita sakit. Ya, maka walaupun ini nikmat luar biasa, tetapi ini waktu yang tidak tepat. Walaupun kita dapat undangan ini tapi kita sendiri tidak bisa menjalankan itu. Maka walaupun ini diberikan nikmat tapi waktunya tidak tepat. Ya. Ataupun misalkan yang belum menikah berdoa, ya Allah cepatkanlah jodohku, kan gitu, yang belum menikah. Betul-betul didatangkan cepat, ternyata dia pas bokeh enggak punya uang sepeser pun. Pusing juga itu kan gitu. Nah, nikmat Allah Subhanahu itu maha sempurna dalam artian Allah akan memberikan juga pada waktu-waktu yang tepat, yang istimewa. Nah, disinilah di antara kesempurnaan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Kemudian Nabi beliau mengatakan di dalam hadis ini, liya'zimal mas'ala, maka bersungguh-sungguhlah di dalam meminta. Ya, bersungguh-sungguh. Karena setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, pada Allah, pada saat Allah berfirman, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, maka astajib lakum, saya akan penuhi, saya ijabai doa kalian, maka Allah SWT maha benar. Dan maka tidak ada satupun doa yang dipanjatkan dengan syarat adab yang benar, pasti doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Pasti doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Secara jujur ya, coba kalau kita perhatikan, permintaan-permintaan kita sejak dulu kita mohon kepada Allah, itu mayoritas diberikan oleh Allah SWT. Coba kita lihat jujur, kalau kita ingat-ingat doa-doa kita kepada Allah, itu pasti mayoritas dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Bahkan secara jujur, apa yang kadang kita minta, Allah berikan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih. Ya. Maka apa? Maka tidak ada namanya, tidak pernah rugi orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada di situ. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, pentingnya. Ya, pentingnya di dalam kehidupan ini kita menyandarkan urusan kita dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu banyak keberhasilan itu semuanya berawal dari sebuah doa. Ya. Begitu banyak keberhasilan seseorang baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat, apa yang bisa kita saksikan, semua itu adalah berawal dari sebuah doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat juga disebutkan ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka ya kepada orang-orang yang mereka enggan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang mereka menyombongkan diri dengan tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la mukriha lahu, sesungguhnya Allah itu tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak bisa dipaksa. Cuman Allah itu maha paling tahu terhadap hamba-hambanya, apa yang diinginkan, apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya. Itu Allah maha paling tahu itu. Ya. Maka di dalam ayat juga disebutkan, ya Allah, ya perbuatan kalian yang akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah SWT, dan kita dilarang untuk mempertanyakan apa yang menjadi perbuatan Allah SWT. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, misalkan disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, dikatakan Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَدِّمِ الرَّحْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمَهُ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ أَعْتَاهُ. Ya. Nabi SAW bersabda, hendaknya dia memperbesar harapannya. Ya, jadi, pada saat kita berdoa, hendaknya optimis, betul-betul optimis, kita yakin pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Jadi kita yakin, harus yakin betul-betul. Dalam hadis tadi, berdoalah dengan hati penuh keyakinan bahwa doa itu diijabi oleh Allah SWT. Maka kalau kita seru terus-terus berdoa dan kita betul-betul merasa butuh dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah, dan kita juga sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita yakin pasti dikabulkan itu. Cuman tadi kadang momennya, waktunya itu yang kadang Allah SWT berikan di waktu yang terbaik. Bahkan kadang kita diberikan sesuatu yang lebih. Ya. Dulu ada seorang yang dia berdoa kepada Allah SWT, semoga dipertemukan dengan jodohnya yang cantik. Ternyata qadarullah, jodohnya tidak cantik. Tetapi apa? Harus patut disyukuri. Ternyata apa? Walaupun tidak cantik, tapi begitu banyak kebaikan yang Allah berikan dari pasangannya itu. Ya. Bisa saja dia diberikan pasangan yang cantik, tetapi hatinya tidak secantik rupanya itu. Itu juga musibah jadinya. Ya. Ini menunjukkan apa tadi? Allah SWT kadang memberi itu lebih dari apa yang sekedar diminta oleh hamba di situ. Cuman manusia saja, yang kita saja yang kadang tidak menyadari itu. Kita juga tidak pernah berhitung tentang itu. Ya. Begitu juga kadang kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya mohon ini. Tapi kadang apa? Allah berikan sesuatu yang lebih. Cuman manusia tidak menyadari kalau Allah memberikan sesuatu yang lebih di situ. Ya. Maka di sini Nabi bersabda, maka perkuatlah harapannya, perbesar harapannya, tanamkan optimisme pada saat kita memohon kepada Allah. Yakin betul bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi apa? Ya, apalagi misalkan kita berdoa pertama kita sangat butuh dengan apa yang kita doakan. Yang kedua, adab-adab di dalam berdoa kita sudah lakukan. Kita sudah memilih waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian badan kita tidak makan sesuatu yang haram. Pasti 100% dikabulkan itu. Ya. Kenapa? Karena doa ini sudah tidak ada penghalang lagi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adab-adabnya kita juga sudah merasa butuh betul, kita juga berdoa di waktu-waktu yang istimewa dan kita tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram. Maka kita katakan 100% doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga 100% kebenaran janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Nabi SAW bila bersabda, fa inna Allah la yata'adhamuhu. Karena Allah Subhanahu tidak pernah merasa kesulitan dengan sesuatu yang akan diberikan. Ya. Jadi ini juga harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita lihat Rasul beliau pernah menceritakan bagaimana dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW bila bersabda, dunia itu lebih ringan dari apa? Janahul baydah. Baydah ya, janahul baydah. Dunia itu tidak sehebat ataupun tidak lebih daripada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada saat kepada para sahabat ditunjukkan bangkai kambing. Kemudian Nabi menawarkan, adakah di antara kalian yang mau bangkai kambing ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan bangke, pada saat kambing ini masih hidup saja kami tidak mau, karena kambingnya kurus, tidak ada dagingnya. Maka Nabi bersabda, begitulah perumpamaan dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dunia seperti itu. Lah kalau dunia seperti itu, kok kita minta kepada Allah sesuatu, kok kita berkata, oh ini terlalu besar permintaan kita. Ini kan salah fatal. Ya, salah fatal. Karena tidak ada sesuatu yang besar di sisi Allah. Tidak ada sesuatu yang besar. Permintaan-permintaan hamba itu tidak ada sesuatu pun yang dirasakan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali seseorang berdoa, oh saya berdoa ini terlalu besar, mungkin Allah tidak kabulkan. Adapun orang berdoa, kita dengar, oh Anda ini berdoa jangan berlebihan deh, kan? Ini kalau dikabulkan malah nanti sengsara. Tidak ada yang seperti itu. Intinya seluruh permintaan manusia tidak akan pernah ada sesuatu yang dirasakan sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita cuma minta kelancaran rezeki, jangankan kita minta misalkan apa dimudahkan urusan kita, itu sesuatu yang sangat sepele bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang jauh lebih dari itu, menciptakan, mengatur, ya bagaimana kehidupan ini bisa berjalan dengan sempurna, itu sebuah hal yang sangat sangat luar biasa. Ya. Nah kalau kita cuma minta dilancarkan rezeki, minta solusi terhadap masalah hidup kita. Kita minta dimudahkan di dalam kita belajar, dimudahkan di dalam beramal, maka itu bukan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa ya Allah saya memohon kepada-Mu sesuatu yang sangat besar, tidak. Ya. Tapi kita yakin bahwasanya ini adalah tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri tidak pernah namanya bahasa Jawanya ngebot-boti ya permintaan dari tidak ada di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi terhadap hamba-hambanya, ya, dan Allah tidak akan pernah merasa berat sedikit pun dari apa yang diminta oleh hamba-hambanya di situ. Sehingga apa? Mari kita awali, kita teruskan ya, kita tanamkan di dalam diri kita, kita biasakan di dalam diri kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang besar. Ya, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beliau bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu firdaus al-a'la." Ya. Jika engkau meminta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Mintalah apa? Mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Bayangkan, surga Firdaus kan sesuatu yang besar, luar biasa itu. Surganya para nabi, surganya para rasul. Itu saja Nabi mengatakan, "Jika kalian meminta kepada Allah, ya, mintalah sesuatu yang Firdaus bukan Firdaus biasa, Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Ya. Jadi saya ingatkan dulu ada orang Badui yang Rasul datang kepada Badui ini kemudian dijamu oleh Badui ini, hanya Rasul balik mengundang. datanglah ke rumahku. Datang betul badui ini datang kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Datang kepada Rasulullah karena Rasul dijamu di rumahnya. Kemudian Rasul menawarkan kepada badui ini di hadapan para sahabat. Dikatakan, wahai badui, apa yang kau minta dariku? Wah, orang badui kan pada saat ditawarin seperti itu langsung, saya meminta 100 onta, saya minta sekian domba, saya minta ini. Pada saat bilang seperti ini, Nabi itu bersedih. Beliau bersedih, beliau mengatakan, kenapa Anda tidak meminta seperti wanita tua yang meminta kepada Musa alaihissalam? Ya. Kenapa? Karena wanita tua ini pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa pada saat mau meninggalkan Mesir kan beliau tidak bisa berputar-putar hanya di berputar-putar di Mesir, tidak bisa keluar dari Mesir. Kenapa? Karena kalau nggak salah Nabi Yusuf alaihissalam ya, Nabi Yusuf alaihissalam pada saat beliau meninggal, dia tidak boleh ya. Nabi Musa kalau dia mau meninggalkan Mesir itu dia harus membawa tulang belulangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka akhirnya apa? Dikatakan kamu tidak akan pernah meninggalkan Mesir kecuali harus membawa tulang belulangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ditanya siapa yang bisa mengetahui di mana letak makamnya? Dan maka ditunjukkan yang bisa menunjukkan cuman wanita tua ini. Maka dicarilah wanita tua tersebut. Akhirnya wanita tua ini ditemukan. Ditanya oleh Musa alaihissalam, tolong tunjukkan kepadaku di mana makamnya Nabi Yusuf. Wanita tua mengatakan, saya akan tunjukkan tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dia mengatakan, syaratnya doakan saya bisa menyertai Anda di sorga. Bayangkan wanita, saya ingin menyertai Anda Nabi Musa di sorga. Nabi Musa kaget dan mengatakan, tidak mungkin karena sorga para nabi adalah sorga khusus dan tidak mungkin manusia biasa. Akhirnya apa? Ya kalau tidak mau ya sudah, enggak usah. Nah, akhirnya apa? Sama Allah SWT ya. Ya, suruh diberikan, maka diberikan. Ya, maka boleh. Ya, semoga engkau menyertaiku di dalam surga. Barulah ditunjukkan, kemudian diketemukan ternyata di dalam danau, dikuras, diambil tulang belulang, baru bisa meninggalkan Mesir. Nabi itu bersedih, kenapa kalian tidak seperti wanita tua ini? Yang kalian minta cuma domba, cuma rezeki lancar, jodoh yang cantik, enggak pernah namanya minta surga yang paling tinggi bersama Nabi di situ. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu dianjurkan memohon sesuatu yang besar di sisi Allah, tapi jangan sekali-kali kita meyakini ini sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu Wataala di sini. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Ya, di antara pembahasan kita yaitu pentingnya kita bersungguh-sungguh, betul-betul kita merasa butuh dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka di situ ada 5 kandungan bab. Yang pertama adalah larangan berdoa dengan mengucapkan jika engkau menghendaki. Tidak ada banyak, ya Allah saya memohon ini dengan sungguh-sungguh. Ya, memohon dengan kebutuhanmu, dengan kemahaluasan ya, kemahaluasan sifatmu, memohon dengan seluruh kasih sayangmu. Ya, saya mengharapkan ini. Disebutkan ya. Kemudian yang kedua dijelaskan bab larangan mengucapkan perkataan tersebut. Ya, larangannya adalah tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, makna sabda Rasulullah, hendaknya dia memantapkan permintaan, yakin, mantap, berdoa. Ya, pasti Allah akan kabulkan di situ. Yang keempat, disyariatkannya memperbesar harapan di dalam memohon kepada Allah SWT. Ya. Apalagi kalau saudara kita ataupun kita menjelang sakaratul maut, maka perkuat roja, harapan itu perkuat. Perkuat bahasa Allah mengampuni dosa kita. Harus seperti itu. Ya. Jangan sekali-kali kita melemah ataupun melempem di dalam semangat kita. Jadi kita harus yakin, ya, yakin bahwasanya Allah itu maha menerima taubat kita, mengabulkan doa-doa kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dijelaskan sebab, ya, perintah untuk memperbesar harapan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mengkabulkan setiap apa yang menjadi hajat kebutuhan kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.